Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengisi kekosongan hari ini, sore hari ini, kita gunakan untuk melanjutkan pembahasan zakat, ya, pembahasan zakat. Masih pada pembahasan zakat unta, ya, pembahasan zakat unta. Kemarin disebutkan kalau punya unta yang seharusnya zakatnya itu adalah al-jada'atu, yakni jada'ah. Unta betina berumur 4 tahun. Unta betina berumur 4 tahun. Itu kalau punya unta berapa? 61 sampai 75. 61 sampai 75. 61 sampai 75 zakatnya jada'ah. Unta betina berumur 4 tahun. Tapi dia enggak punya unta berumur 4 tahun. Punyanya hikoh, punyanya umur 3 tahun, maka diterima sudah, enggak apa-apa. Zakatnya unta berumur 3 tahun, tapi ditambahi 2 ekor kambing. 2 ekor kambing atau 20 dirham. 2 ekor kambing atau 20 dirham. Jadi unta selisih 1 tahun itu dihargai 2 ekor kambing. Ya, unta selisih 1 tahun dihargai 2 ekor kambing. Atau 20 dirham. Nah, sekarang kemarin sampai di sini 20 dirham itu kalau dirupiahkan berapa rupiah gitu. Antum tulis, ya. Perhatikan, ditulis karena ini penting nanti dalam zakat harta juga gitu. Ngitungi duit gitu. 20 dirham. Kita lihat 1 dirham dulu. 1 dirham itu adalah atau sama dengan 2,975 gram. 2,975 gram. Berarti 3 gram kurang sedikit. 1 dirham itu 3 gram kurang sedikit, yakni 2,975 gram perak. Ya, perak. Ingat-ingat, dirham itu perak, bukan emas. Putih warnanya, perak warnanya putih. Kalau emas warnanya kuning, gitu. Sekarang hari-hari ini kurang lebih 1 gram itu harganya 20.000 rupiah. Jadi kalau emas itu 1 gram mungkin 500, ada yang 700. Kalau di Semar Pedan Wonogiri itu, emas sekarang ini 1 gram itu 500.000. Yang bagus 700.000. Gitu. Emas yang bagus. Tapi kalau perak itu 1 gram cuma 20.000. Cuma 20.000, selisihnya jauh sekali antara perak dengan emas. Gitu. Jadi perak 1 gram kurang lebih 20.000, kurang lebihnya sekarang ini. Berarti Rp20.000 × 2,975 gram. Gitu. Dikali 20, karena 20 dirham. Jadi 20 dirham. Jumlah total 1.190.000 rupiah, kurang lebih 1.190.000 rupiah. Itu 20 dirham. 20 dirham. Jadi kalau harga perak itu 20.000, maka dirupiahkan 1.190.000 rupiah. Gitu. Nah, sekarang dapat kambing satu ini malah cuma enggak dapat dua. Satu aja kecil. Karena kambing sekarang itu kalau besar 2 jutaan. Yang agak besar 2 jutaan gitu. Tapi kurang lebih itu. 20 dirham itu sama dengan 1.190.000 rupiah. Coba diulang. 1 dirham yang bajunya merah berapa gram? 1 dirham berapa gram? Kerasa? 1 gramnya 20.000 berarti 20 dirham berapa rupiah sebelahnya? Yang hitam, baju hitam. Berapa? 1 juta. Soalnya diulang. Kalau 1 gramnya 20.000 rupiah, berarti 20 dirham itu berapa rupiah? Berarti 20.000 × 2,975 × 20 × 20.000 gitu. Rp1.190.000 gitu. Kurang lebihnya itu. Jadi kembali ke kita, selisih unta 1 tahun itu dihargai 2 ekor kambing atau 20 dirham. 20 dirham itu kurang lebih 1.190.000 rupiah sekarang ini. Kalau nilai 1 gram 20.000 rupiah. Selanjutnya, wa man balagat indahu shadaqatul haiqati, dan orang yang waman di situ, dan orang yang balagat indahu, dia mencapai gitu shadaqahnya itu al-hiqah, ya, al-hiqah unta yang berumur 3 tahun. Orang yang zakatnya hiqah berarti dia punya unta berapa? Bagianmu punya unta berapa? Zakatnya hiqah berumur 3 tahun, berarti punya berapa? 46 ke atas sampai 60. Sampai 60 itu zakatnya hiqah. Walaisat indahu illa jada'atan, maka dia tidak punya kecuali jada'ah. Unta berumur 4 tahun, jadi kelebihan. Kan seharusnya cukup unta berumur 3 tahun, tapi yang 3 tahun enggak punya, punyanya 4 tahun gitu. Berarti kebesaran zakatnya, kebesaran gitu. Jadi punya unta 46 sampai 60. Seharusnya zakatnya hiqah unta berumur 3 tahun. Tapi dia enggak punya yang umur 3 tahun. Punyanya 4 tahun, berarti kebesaran untanya gitu. Maka fa innaha tuqbalu, maka zakatnya diterima. Ya sudah, umur 4 tahun enggak apa-apa. Tapi dijujuli, disusui, diberi kembalian gitu. Dijujuli ya, diberi kembalian. Maka wa yu'tihi al-misdaqa isrina dirhaman, maka yu'tihi diberi kepadanya, berarti diberi kembalian gitu, dijujuli. Wong seharusnya zakatnya unta berumur 3 tahun, tapi enggak punya, punyanya 4 tahun. Ya sudah, diterima enggak apa-apa, tapi diberi kembalian. Kembaliannya isrina dirhaman, 20 dirham. Nek dirupiahkan berapa? 20 dirham dirupiahkan berapa? 1.190.000 rupiah. Au sataini, atau 2 ekor kambing. Diberi kembalian 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Gitu ya. Jadi selisih 1 tahun, nek kebesaran diberi kembalian 2 ekor kambing atau 20 dirham. Nek kekecilan ditambahi 20 dirham atau 2 ekor kambing gitu. Jadi selisih 1 tahun umur unta itu dihargai 20 dirham atau 2 ekor kambing gitu. Nek kebesaran dijujuli, nek kekecilan ditambahi gitu. Seperti itu. Berikutnya, wa man balagat indahu shadaqatul hiqqati, dan barang siapa yang mencapai padanya sodakohnya itu hikoh, unta berumur 3 tahun. Berarti punya unta berapa ini pajak? Punya unta berapa ini? Kalau zakatnya umur 3 tahun, berarti punya unta berapa? Berapa? Satu. Kurang keras. Satu. Punya unta berapa? Sebelahnya, sini, depan. Empat puluh enam. Tadi sudah. 46 sampai? Sampai 60. 46 sampai 40. Walaisat indahu, dan dia tidak punya hikoh, enggak punya unta berumur 3 tahun. Wa indahu ibnatul labun, tapi punyanya ibnatul labun, unta betina berumur 2 tahun. Berarti kekecilan. Seharusnya zakatnya 3 tahun, tapi punyanya 2 tahun, ibnatul labun. Fa innaha tuqbalu minhu, maka sungguhnya zakatnya diterima, enggak apa-apa sudah 2 tahun. Tapi wa yaj'alu ma'aha sataini, ditambah bersamanya 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Selisih 1 tahun seharga 2 ekor kambing. In istaya syarota lahu, jika mudah punya kambing gitu. Kalau enggak punya kambing, au isrina dirhaman, atau 20 dirham, atau 20 dirham. 20 dirham dihargai 2 ekor kambing, seharga 2 ekor kambing, seperti itu. Jadi kekecilan, kekebesaran. Kalau kekecilan ditambahi 2 ekor kambing atau 20 dirham. Kebesaran dijujuli, diberi kembalian 20 dirham atau 2 ekor kambing, seperti itu. Jadi pembahasannya mirip, biar mudah dihafal gitu. Berikutnya, wa man balagot indahu sodaqatu ibnati labun, barang siapa yang mencapai padanya sodakohnya itu ibnatul labun, unta berumur 2 tahun. Berarti punya unta berapa ini? Kelas berapa? Yang belakang kelas berapa? 1. Punya unta berapa berarti? Kalau zakatnya unta berumur 2 tahun. Dibantu sebelahnya. 36 sampai 40. Pas. Oh iya. 36 sampai 45. Kurang 5. 36 sampai 45 itu zakatnya ibnatul labun, 1 ekor unta betina berumur 2 tahun. Walaisat indahu illa hikotun, dia tidak punya kecuali hikoh. Hikoh berumur 3 tahun, berarti kebesaran zakatnya. Fa innaha tuqbalu minhu, maka sesungguhnya diterima darinya, diterima. Tapi wa yu'tihil misdaqa isrina dirhaman, tapi diberi kembalian, dijujuli 20 dirham. Au sataini, atau diberi kembalian 2 ekor kambing. Sama persis. Dengan sama terulang-ulang itu akan hafal seharusnya gitu. Berikutnya. Wa man balagot indahu shadaqatu ibnati labun. Barang siapa yang untanya itu mencapai jumlah yang sodakohnya itu ibnatu labun, unta berumur 2 tahun. Berarti punya unta berapa ini? Belakangnya tadi yang jawab tadi. Terulang enggak apa-apa. Kalau terulang bisa, enggak terulang bisa, berarti paham. 36 sampai 45 gitu. Zakatnya ibnatul labun. Kemudian walaisat indahu, dia tidak punya ibnatul labun, enggak punya yang berumur 2 tahun. Wa indahu ibnatu makhadin, tapi dia punya ibnatu makhad, unta betina berumur 1 tahun. Berarti kekecilan. Seharusnya 2 tahun tapi punyanya 1 tahun. Fa innaha tuqbalu minhu, maka sesungguhnya diterima. Jadi kalau jadi pemungut zakat, jadi amil zakat, harus paham ini. Ini diterima enggak, dijujuli apa ditambahi, harus paham. Kalau jadi amil zakat gitu. Diterima sudah, kekecilan sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Wa yaj'alu ma'aha sataini, tapi ditambahi 2 ekor kambing. Untanya kekecilan, umurnya kurang setahun, ditambahi 2 ekor kambing gitu. Seperti itu. In istayasyarata lahu, kalau mudah, yakni ada 2 ekor kambing. Tapi kalau enggak punya 2 ekor kambing, au isrina dirhaman, atau 20 dirham, sama. Jadi kesimpulannya, setiap selisih 1 tahun maka dihargai 2 ekor kambing atau 20 dirham. Berikutnya, jadi beliau detail membahasnya supaya gamblang gitu. Wa man balagot indahu shadaqatu ibnati makhad. Barang siapa yang dia mencapai jumlah untanya itu harusnya shadaqahnya ibnatu makhad, unta berumur 1 tahun. Berarti dia punya unta berapa? Paling belakang dekat pintu. 25 sampai 35. 25 sampai 35. 5 sampai 25 kelipatannya 5 5 5 gitu. Kemudian 35 sampai 45 kelipatannya 10 10 10 gitu. 45 sampai 120 kelipatannya 15 gitu. Seperti itu. Jadi kalau zakatnya ibnatu makhad, unta berumur 1 tahun, maka berarti dia punya unta antara 25 sampai 35 gitu, punya 30 32 gitu, zakatnya masih sama. 1 ekor unta berumur 1 tahun. Walaisa indahu illa ibnu labun, dia tidak punya kecuali ibnu labun, berarti punya unta berumur 2 tahun, kebesaran zakatnya, kebesaran gitu. Ini ibnu labun e, Zakara, yakni laki-laki. Ibnu Labun Zakarun, yakni laki-laki. Fa'innahu yukbalu minhu, maka diterima jantan, 2 tahun jantan, 1 unta jantan berumur 2 tahun. Fa'innahu yukbalu, maka sesungguhnya diterima minhu darinya. Walaisa ma'ahu say'un, dan tidak ada bersamanya sesuatu pun, enggak nambah, enggak jujul gitu. Kenapa demikian? Karena 1 ekor unta betina berumur 1 tahun itu sebanding dengan unta jantan berumur 2 tahun. Unta jantan berumur 2 tahun itu harganya sama dengan unta betina berumur 1 tahun, sebanding gitu. Beda dengan sapi. Kalau sapi 2 tahun, sapi itu yang jantan lebih mahal. 2 tahun sapi jantan dengan 2 tahun sapi betina, lebih mahal yang jantan. Tapi kalau unta, betina lebih mahal. Betina 1 tahun itu seharga jantan berumur 2 tahun. Berarti kalau punya unta 25 sampai 35, boleh unta betina berumur 2 tahun dan boleh unta jantan berumur kebalik. Keliru, tulang. Boleh unta betina berumur 1 tahun atau unta jantan berumur 2 tahun gitu. Jadi unta jantan 2 tahun seharga unta betina 1 tahun gitu. Berikutnya, sudah hitung-hitungan sudah. Sekarang di bawah nisab. Kata beliau rahimahullah, wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibili, dan barang siapa lam yakun ma'ahu, yang dia itu tidak punya unta illa kecuali arbaun, kecuali cuma 4 minal ibili, dari unta. Punya unta cuma 4, zakatnya berapa? Belahnya enggak ada zakatnya. 4 enggak ada zakatnya. Ada zakatnya 5 ke atas. Falaisa fiha sayun, maka tidak ada padanya sedikit pun zakat, enggak ada kewajiban. Illa ayyasa'a rabbuha, kecuali pemiliknya. Jadi rabbuha itu bukan tuhannya tapi pemiliknya. Rabbul ibil itu pemilik unta. Kalau rabbul alamin itu rabb semesta alam, yakni tuhan, tuhan semesta alam. Tapi kalau rabbul ibil, pemilik unta, bukan tuhannya unta gitu. Illa ayyasa'a rabbuha, kecuali pemiliknya hendak menzakati. Kalau mau dizakati monggo silakan, tapi enggak wajib. Tapi tidak wajib. Berarti zakatnya berapa kalau zakat sukarela? Sebelahnya sini. Kelas berapa ini? 1. Kelas berapa? 6 2 malah. Berarti zakatnya berapa? Punya 4 ekor unta, enggak wajib zakat. Tapi kalau mau zakat boleh. Zakatnya berapa? 1 ekor kambing gitu. Jadi kurang dari 5 kalau mau dizakati silahkan. tapi zakatnya satu ekor kambing kalau mau, kalau enggak wajib gitu. Perhatikan ya, zakat penting. Di masyarakat kita itu tersebar keyakinan zakat itu yang keliru ya. Ada orang beli tanah dan rumah, itu disuruh menzakati gitu. Disuruh menzakati. Padahal rumah itu sama tanah kalau harganya 1,5 M aja lah, 500 juta dikali 2,5%, berarti zakatnya berapa? Berapa? 500 juta dikali 2,5%. Enggak ada pelajaran persen. Berapa, Mas? 2,5%. Zakatnya berapa? 500 juta. 1 jutanya 25.000. Berarti 25.000 kali 500. Berapa? Berarti 10 jutanya 250.000. 100 jutanya 250.000 kali 10, 2,5 juta. 2,5 juta kali 5, berapa? 2,5 juta kali 5, 12.500.000 zakatnya. Beli tanah, rumah 500 juta, zakatnya 212.500.000. Sedikit apa banyak? Banyak sekali, 12.500.000. Seperti itu. Jadi tersebar di tengah-tengah mereka, kalau beli tanah itu dizakati. Zakatnya 2,5% gitu. Kalau beli tanah 1 M, berarti 25 juta zakatnya gitu. Padahal akorat ya, akorat pekarangan itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Rumah tidak ada zakatnya. Wis beline utang, nyicil, kena zakat. Berat kan, ya, berat kan. Maka belajar zakat harus serius ya. Jadi kasihan mereka, sudah membayar mahal, enggak ada dalilnya. Ya, sudah membayar mahal, tapi enggak ada dalilnya gitu, beli tanah di zakat. Dan itu baru saja kemarin Jumat ya, ada takmir masjid, pengurus masjid menyampaikan ya, tanah saya semenjak beli belum dizakati, padahal sudah disuruh sama Pak Fulan untuk bayar zakat gitu. Untuk bayar zakat, zakat beli pekarangan, belinya sudah dulu gitu ya, seperti itu. Enggak ada zakatnya. Beli pekarangan enggak ada zakatnya. Beli mobil enggak ada zakatnya gitu. Dan sebagian ormas ada yang pokoknya kapan dapat duit sedekah gitu. Bahasanya bukan zakat. Kapan dapat duit sedekah. Jadi misalnya hutang dari bank itu kan riba. Hutang dari bank 10 juta. Nanti harus bayar gitu. Itu ya harus sedekah. Karena apa? Nerima duit. Kapan nerima duit harus sedekah gitu. Seperti itu. Ya. Ada zakat profesi, gaji, setiap gajian harus zakat. Setiap gajian harus zakat. Padahal zakat itu 1 tahun, bukan 1 bulan. Padahal gajiannya tiap bulan. Seperti itu. Maka harus serius. Sudah masuk waktu isya. Kita cukupkan atau setengah paragraf lagi. Hadis ini tadi waqad akhraja hadal hadis Ahmadu, dan sungguh yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad, wa Nasa'i, wa Abu Dawud, wa akhrajahu aidan Al-Bukhari rahimahumullahu taala mufarraqan fi sahihihi, terpisah pada sahihnya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud rahimahumullah, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, terpisah dalam sahihnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.